dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akan memelihara hati dan adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Kebajikan yang patut dipuji.